Ayah kau tulang punggung, nampak tubuhmu lelah. Kau sebagai pelindung di setiap ku melangkah. Ibu engkau yang mengandung jasadku penuh kasih. Air matamu tak terbendung bila anakmu bersedih. Datang penuh keringat demi mencari nafkah, engkau tetap semangat. Luangkan waktu berdoa untukmu, semoga Allah melindungimu. Kumpulkan kami di syurga nanti.